seorang kawan, seorang muslim, dianjurkan untuk kemudian menerima al-i'tizar, uzur-uzur dari saudaranya. Bila mana saudaranya tersebut terkadang melakukan hal-hal yang tidak disukainya, apakah sifatnya ucapan ataukah perbuatannya, maka tatkala orang tersebut menemuinya kemudian menyampaikan uzur-uzur yang dimilikinya, selayaknya seorang muslim menerima uzur-uzur mereka tersebut. Dan seorang yang mudah menerima uzur yang disampaikan oleh saudaranya, ini termasuk dari cerminan sifat kelapangan dada yang dimilikinya. Sifat kelapangan dada yang dimilikinya dari kesalahan-kesalahan saudaranya. Bahkan al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah menambahkan sadaqa au kadzaba. Baik orang yang menyampaikan uzur tersebut, dia jujur, ataukah sebaliknya dia dusta, berarti apa yang disampaikannya tersebut berbeda dengan apa yang disembunyikannya di dalam hatinya. Maka sifat seorang muslim adalah menerima uzurnya. Karena yang disyariatkan di dalam Islam adalah menghukumi seseorang ala zahiriha, berdasarkan yang zahir, yang nampak dari amalan-amalan dirinya. Kalau semisal secara zahir dia menampakkan kebaikan, maka kita terima, tidak kemudian kita tolak, tidak kemudian kita telisik dan kita periksa amalan atau niatan yang ada di dalam batinnya. Ini tidak demikian prinsip yang diajarkan di dalam al-Islam. Namun seseorang menyikapi seorang yang lain berdasarkan yang zahir, yang nampak darinya. Ini yang seperti disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kana an-nas yu'khadhuna bil wahyi. Manusia pada zaman Rasulullah dari sisi hukum-hukum mereka itu ditentukan dengan wahyu. Wahyu membongkar apa yang ada di dalam batinnya orang-orang munafikin. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam membongkar niatan-niatan busuk, niatan-niatan jelek yang tersembunyi di hati mereka, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahir dia menampakkan dari perbuatan-perbuatan yang baik, akan tapi tatkala wahyu itu terputus, maka manusia dihukumi berdasarkan yang zahir, walaupun batinnya menyembunyikan kejelekan, walaupun batinnya menyembunyikan permusuhan, kedengkian. Maka sifat seorang muslim adalah menerima apa yang ada pada dirinya berdasarkan yang zahir, yang nampak dari perbuatan-perbuatannya. Termasuk pula di dalam bab ini adalah tatkala ada seorang menyampaikan uzurnya, menyampaikan uzur dari kesalahan yang dilakukannya, sehingga seharusnya seorang muslim menerima uzur-uzur tersebut. Tidak kemudian menolaknya, tidak kemudian akhirnya mengorek-ngorek batinnya dan mempertanyakan tentang kejujurannya, tidak. Tapi menerima yang nampak dari uzur tersebut. Sehingga Imam Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah menegaskan sadaqa au kadzaba. Baik dia jujur atau dia dusta. Namun kita percaya dan kita yakin kapan seseorang itu menampakkan yang baik kemudian menyembunyikan yang jelek, ini sayudhar walau ba'dahin, akan nampak walaupun tidak sekarang, nanti akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dirinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man i'tadhara ilaihi akhuhu al-muslim falam yaqbal 'udhrahu fa'alaihi mithlu sahibi makyis maksin. Seseorang yang saudaranya seorang muslim yang lainnya menyampaikan uzur kepadanya, falam yaqbal uzrahu, kemudian dia tidak menerima uzurnya, maka permisalan dirinya seperti permisalan maksin. Maksin disebutkan di dalam tahqiq, yaitu dirham-dirham yang diambil dari seorang pemilik barang. Dirham-dirham yang diambil dari seorang pemilik barang. Isi tentang sanad keabsahan hadis ini apakah sahih atau tidak, di dalamnya terkandung faedah hendaklah seorang muslim senantiasa menerima uzur dari saudaranya. Walaupun hadis ini wallahu a'lamu bishawab mungkin dhaif, namun keterangan disyariatkannya, dianjurkannya seorang muslim menerima al-i'tidar ini didukung dengan dalil-dalil yang umum yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi alaihi assalatu wassalam, termasuk dalam bab al-ihsan ila akhihil muslim. Perbuatan seorang memberikan perkara-perkara kebaikan kepada saudaranya seorang muslim. Kebaikan ini bersifat umum, termasuk pula di dalamnya qabul al-i'tidhar. Wali ba'dihim, sebagian di antara mereka para syu'ara menyebutkan dalam syairnya, aqbil ma'adhira man ya'tika mu'tadhiran iyarwi indaka fima qala aw fajara faqad ata'aka man arudaka zahiruhu waqad ajallaka man ya'sika mustatara atau mustathira. Seorang penyair ini menyebutkan, terimalah uzur-uzur dari seseorang yang mendatangimu dalam keadaan dia menyampaikan uzur-uzurnya. Ya biasa, ya kan, namanya keadaan seorang tidak menetap pada satu kondisi, yang pada kondisi tersebut dia menampakkan keridhaannya kepada orang yang berada di hadapannya. Terkadang yang namanya perseteruan pasti ada. Mungkin dari sisi emosinya akhirnya dia menyampaikan satu ucapan yang menyinggung lawannya. Mungkin saling beradu hujjah. Mungkin saling berseteru tentang satu barang. Ataukah mungkin saling berseteru antara dirinya dengan kawannya tersebut dalam satu permasalahan yang tidak ditemui adanya solusi dari permasalahan tersebut. Ini wajar. Akhirnya terjadi perseteruan. Terkadang tatkala seorang emosi dia menampakkan sesuatu yang menyakitkan lawannya. Terkadang dia mencacinya, terkadang dia menjelek-jelekannya dan yang semisalnya. Sehingga biasanya kapan seorang mulai jernih berpikir, kemudian mulai bisa menelaah apa yang terjadi antara dirinya dengan kawannya tersebut, ya mungkin pada malam harinya dia sadar, ya mungkin keesokan harinya dia sadar, kemudian dia mendatangimu, menyampaikan uzur-uzurnya, afan, kemarin saya emosi, afan, kemarin kebetulan saya ini ada sedang ada satu permasalahan yang tidak ada sangkut pautannya denganmu. Namun karena engkau datang kebetulan menyampaikan satu perkara yang demikian, muncul emosi saya. Adakah uzur-uzur yang sejenis, yang semisal dengan apa yang tersampaikan? Ini sikap seorang muslim yang baik adalah qabuluhu, menerima uzur-uzur tersebut, dimaafkan, dilupakan, seakan-akan tidak terjadi, seakan-akan apa yang dilakukannya tersebut itu sesuatu yang terlupakan. Ya kan, dalam pembahasan yang sebelumnya kita dianjurkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghazzi rahimahullah untuk kemudian memiliki sifat taghaful. Kalau misal seorang sudah memiliki sifat taghaful, ini tidak perlu qabulul i'tidar, ya kan? Tidak perlu. Tatkala dia menyampaikan uzur-uzurnya, dia lupa. Dia lupa saya. Masalahnya apa sih? Disampaikan-sampaikan demikian dan demikian. Dia tidak menganggapnya, saya tidak menganggap itu satu permasalahan yang menyakitkan diri saya sudah biasa. Tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang menyakitinya, dia sudah melupakannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun tentu apabila seseorang tatkala dia bersalah, kemudian dia berani menyampaikan udurnya dan menyampaikan assalam, permohonan maaf kepada orang yang disakitinya, maka dia adalah seorang yang paling baik di antara keduanya tatkala terjadi perselisihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah yang pertama kali mengucapkan salam kepada saudaranya. Didekati. Dia mintakan afan kepada saudaranya tersebut. Dia sampaikan uzurnya. Kemudian dia mulai kemudian menyampaikan salam kepadanya tatkala berjumpa. Ini orang yang terbaik dari keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ahli syair ini menyebutkan, aqbil ma'adhira man ya'tika mu'tadhira. Terimalah uzur-uzur dari seseorang yang mendatangimu dalam keadaan menyampaikan uzur-uzurnya. Iyarwi indaka fi maqala aw fajara. Jika semisal dia menyampaikan darimu apa yang telah disampaikannya, ataukah dia melakukan perbuatan yang fajir, ya mungkin dia dusta dari uzurnya, atau mungkin kesalahan tersebut adalah kesalahan yang menodai perasaanmu, menyakitkan hatimu, maka terima uzurnya. Antum maafkan, antum berlapang dada dan menerima kesalahan, uzur-uzur dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Faqad ata'aka man arzaka zahiruhu. Terkadang ada seseorang yang secara zahirnya mentaatimu. Faqad ata'aka man arzaka zahiruhu. Zahiruhu, terkadang ada seseorang yang mentaatimu, yang kau ridhai dari sisi amalan-amalan zahirnya. Dia taat, dia terlihat ihtiram, memuliakan dirimu, terlihat pada dirinya manut, nurut. Waqad ajallaka man ya'sika mustatara. Dan terkadang ada seseorang yang memuliakan dirimu dalam keadaan dia bermaksiat kepadamu tatkala tatkala tidak berada di sisimu. Artinya apa? Terkadang ada seseorang yang kita ridhoi dan kita sukai dari sisi perbuatannya, namun ternyata di belakangnya dia menyampaikan sesuatu yang menyakitkan diri kita. Ini banyak. Walaysa kullu man tahwahu yahwaka qalbuh. Walaysa kullu man a'taitahu laka qad safa. Sebagian syair, ahli syair menyebutkan, tidaklah seluruh orang-orang yang engkau sukai secara zahirnya melakukan sesuatu yang sama sebagaimana yang kau lakukan. Tidak seluruh orang yang kau sukai dia menyukai dirimu, ya kan? tidak seluruh orang yang memuliakan dirinya kepada dirimu dia melakukan hal yang sama. Terkadang apa yang kau nilai secara zahir ternyata batinnya menyembunyikan sesuatu yang kau benci. Ini terkadang keadaan seorang demikian. Sehingga pada zahirnya dia memuliakan dirimu, namun ternyata di belakangnya dia bermaksiat kepadamu. Dia tidak menyukaimu. Namun secara umum seseorang menyikapi saudaranya tersebut berdasarkan yang zahir. Berdasarkan yang zahir. Terkecuali kalau lah misal dia adalah seorang yang kazab, yang jelas bahwasanya dia itu adalah seorang pendusta. Jelas kalau lah misal apa yang disampaikannya tersebut ini seseorang yang memang menyembunyikan permusuhan. Yang menyembunyikan permusuhan. Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan dalam bab al-'afu, memaafkan kesalahan seseorang tatkala berbuat salah, ini dibagi menjadi beberapa bahagian. Keadaan yang pertama adalah seorang yang benar-benar menyampaikan kesalahannya kepada dirimu, kemudian berkeinginan untuk kemudian mengevaluasi dan memperbaiki keadaannya. Maka yang afdal adalah menerima maafnya, memaafkan kesalahannya. Namun kalau semisal keadaan yang kedua, orang tersebut dengan engkau memaafkannya, akhirnya dia semakin bertambah sombong. Akhirnya dia semakin besar kepala. Dan tidak menutup kemungkinan akan menimpakan kepada dirimu sesuatu yang lebih besar dari perkara yang sebelumnya. Maka yang afdal secara umum dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah akhdhu haqqik. Engkau ambil hakmu. Engkau berikan kepadanya sanksi semisal apa yang dia berikan kepada dirimu. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Namun secara umum qabulul i'tidhar, menerima uzur-uzur dari saudara yang kita miliki tersebut, ini adalah sesuatu yang marhub, yang dianjurkan. Qala Abdullah bin al-Mubarak, berkata Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu taala, al-mu'minu talibun uzra ikhwani. Sifat seorang mukmin itu adalah seseorang yang meminta uzur saudaranya. Tatkala saudaranya itu salah, maka diminta uzurnya. Tatkala disampaikan, maka kemudian dia menerimanya. Ini sifat seorang mukmin. Wal munafiqu, adapun seorang munafik itu talibun talibu asratihi. Asratihim. Mereka adalah orang-orang yang mencari-cari kesalahan-kesalahannya. Mencari-cari aib-aibnya. Tatkala berinteraksi dengan seorang, maka tujuan dia berinteraksi dengan orang tersebut adalah dalam rangka untuk mencari aibnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya atau bab yang berikutnya yang dimasukkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah termasuk dalam bab adabul usyrah yang disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan di dalam Al-Islam adalah qada'u hawaijil ikhwan, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita, menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, menunaikan hajatnya. Karena dengan kedekatan seseorang kepada yang lain, ini terkadang menghilangkan rasa sungkan, ya kan? Berbicara apa adanya. Ya mungkin pada sebagian permasalahan tatkala dia dalam keadaan membutuhkan bantuan, maka dia sampaikan secara terus terang. Saya punya hutang ini. Saya ini kerja dalam rangka untuk kemudian melunasi hutang saya. ataukah mungkin dia mendatangi dirimu dan menyampaikan kepadamu untuk kemudian meminjamkan uang. Dan yang semisalnya ini karena kedekatan terkadang dia berterus terang kepada dirimu sebagai ungkapan rasa kepercayaannya kepada seorang kawannya tersebut. Namanya seorang menyampaikan hajatnya itu secara tabiat pasti memilah-milah orang, keadaan seorang yang hendak dia sampaikan kebutuhannya tersebut. Apakah dia dekat dengannya atau tidak? Tidak sembarangan kemudian menyampaikan kepada orang yang ditemuinya, tidak. Sehingga termasuk dari adabul usyrah, adab dalam pergaulan seorang muslim dengan kawannya muslim yang lainnya, adalah bersegera untuk kemudian menunaikan hajat-hajat kebutuhannya. Kapan dia menyampaikan hajatnya, maka engkau penuhi, maka engkau memenuhinya. Bahkan al-Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah menyebutkan dengan ungkapan wa minha at-tasaru'u ila qada'i hajati rafi'iha ilaika. Di antaranya adalah bersegera dengan lafaz tasaru', bersegera, jangan ditunda. Artinya kapan dia sampaikan, maka kalau misalnya engkau bisa untuk kemudian menunaikan hajatnya, maka langsung. Misal dia datang kepadamu ingin pinjam uang, langsung diambilkan dari brankas, dikasih uangnya. Semisal dia mengeluhkan tentang keadaan putranya itu masuk rumah sakit, ya langsung dia tunaikan hajatnya. Kalau semisal dia tidak bisa menunaikannya secara langsung, dia minta bantuan kepada orang lain. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan dianjurkan pula bagi seorang untuk kemudian mengerti tentang keadaan saudaranya tersebut. Sehingga dalam bergaul itu sangat dianjurkan untuk kemudian mengerti apa yang dimaukan oleh kawannya tersebut. Apakah dia seorang yang dimaksudkan dengan ucapannya tersebut meminta bantuan kepadanya atau tidak. Dikisahkan bahwasanya pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan lapar. Karena beliau pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam termasuk dari ahli suffah. Orang yang tinggal di masjid, tidak bekerja, tidak punya keluarga dan kesehariannya hanya beribadah dan belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan dari pemberian orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang memiliki kekayaan. Datang kepada mereka dan memberikan makanan-makanan kepada mereka. Termasuk pula Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah memberikan makanan kepada ahli Suffah. Sehingga ahli Suffah adalah seorang yang miskin, yang fakir, yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya kekayaan. Termasuk pula di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga diriwayatkan pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan kelaparan. Kemudian beliau pergi ke jalanan. Kemudian dilihatnya di jalanan tersebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang satu hadis yang tujuan dari Abu Hurairah menyampaikan hadis tersebut adalah agar supaya Abu Bakar As-Siddiq memahami dirinya dalam keadaan lapar untuk kemudian diajak ke rumahnya dan dikasih makan. Namun ternyata Abu Bakar hanya menyampaikan hadis tersebut, menjawabnya secara benar, kemudian langsung meninggalkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Abu Bakar lewat Umar. Abu Bakar melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah melakukan hal yang sama kepada Umar ibn Khattab sebagaimana yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menanyakan kepada satu hadis tujuannya adalah agar supaya memberikan kepadanya makanan karena dia dalam kondisi lapar. Namun ternyata Umar menjawab sebatas apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan kemudian langsung pergi. Kemudian setelahnya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat ke arah Abu Hurairah, Rasul langsung paham. Nah, ini al-ju'. Kamu dalam keadaan lapar ini. Kemudian disuruhlah untuk kemudian mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kisah ini ma'ruf disebutkan di dalam seingat saya salat. Sehingga dari kisah tersebut dianjurkan seorang untuk kemudian memahami tentang maksud dari perkataan saudaranya. Maksud dari perkataan saudaranya. Semisal sedang terjadi percakapan, kemudian dia mengatakan, ini saya ini sekarang kerjaannya banyak, sedang sibuk ini. Ya qadarullah juga dagangannya lesu. Dari beberapa usaha yang saya geluti tersebut, ternyata sebagiannya bangkrut. Ini sebetulnya saya usaha ini dalam rangka untuk kemudian mengobati anak saya yang sakit. Kebetulan ada satu sakit dari dokter dan butuh biaya banyak. Nah, sikap seorang yang mengerti perasaan saudaranya adalah makin mengatakan kepadanya, "Tayib, nanti saya akan bantu semampu saya. Kalau semisal saya tidak bisa membantumu, nantinya saya akan berupaya untuk mendatangi beberapa ikhwan yang mungkin memiliki kelebihan agar bisa membantumu." Ini seorang yang mengerti, ya kan, perasaan saudaranya. Tapi kalau semisal seorang yang hanya sekedar menghukumi satu ucapan berdasarkan zahirnya akan mengatakan, "Ya sudah, kalau demikian cari kerjaan yang lain. Kalau usahamu itu bangkrut, cari kerjaan yang lain. Ya mungkin dagang di sana itu lebih beruntung. Ya mungkin dagang di sana nantinya kau akan semakin banyak keuntungannya." Nah, ini tidak mengerti tentang maksud dari arah pembicaraan saudaranya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga at-tasarru' ila qadha'i hajah, bersegera untuk menunaikan hajat kebutuhan rafi'iha ilaik, seseorang yang kita kenal dalam keadaan dia sudah mengangkat hajat kebutuhannya kepada dirimu, maka ini termasuk dari adab yang dianjurkan. Ibaratnya dia sudah menaruh amanah, menaruh rasa percaya kepada orang yang berada di hadapannya. Liqauli Ja'far As-Sadiq, berdasarkan perkataan Ja'far As-Sadiq, "Inni la usari'u ila qada'i hawa'ijil ikhwan makhafata an yastaghnu 'anni bi raddi iyyahum." Sesungguhnya saya ini akan bersegera untuk menunaikan hajat-hajat kebutuhan saudara-saudara saya karena kekhawatiran saya mereka tidak lagi membutuhkan saya tatkala saya menolak hajat-hajatnya. Nah, ini perkataan Ja'far As-Sadiq. Artinya beliau khawatir kalau semisal pada kali yang pertama ditolak hajatnya, maka pada kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, saudara kita tersebut tidak akan mendatangi kita, tidak akan menyampaikan hajatnya. Mungkin dia akan memilih orang lain. Padahal menunaikan hajat kebutuhan seorang muslim di dalamnya terkandung pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan-akan dengan datangnya saudara kita kepada diri kita tersebut dalam keadaan dia menyampaikan hajat kebutuhannya, kemudian ternyata pada saat itu kita bisa untuk kemudian menunaikan hajatnya. Ini digambarkan seperti halnya ladang pahala itu datang ke rumah kita, ya kan? Tidak usah untuk kemudian kita mencari-cari amalan, datang sendiri ladang pahala untuk kemudian kita mengambilnya. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Sekian banyak dalil yang ada dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam memotivasi seorang muslim untuk kemudian membantu saudaranya. Di antaranya hadis yang ma'ruf, "Wa man yassara musliman yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan pada urusan seorang muslim, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunianya dan di akhiratnya. Biasanya seorang yang menyampaikan hajat kebutuhannya, dia dalam kondisi sulit. Sulit usahanya, sulit untuk kemudian bekerja, akhirnya dia menaruh harapan kepada orang yang dihadapannya. Sehingga tatkala seorang bersegera untuk kemudian menunaikan hajatnya, seakan-akan dia bersegera untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bab talabul ajr, mencari pahala, mencari fadilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan adalah al-musara'ah, ya kan, bersegera. Kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian di dalam melakukan seluruh amalan-amalan kebaikan. Dan membantu seorang muslim adalah termasuk dari kebaikan yang dianjurkan untuk seorang bersegera melakukannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan pada lafaz yang setelahnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Sehingga di dalam kalimat ini ada syarat, ada jawaban dari persyaratan. Syarat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tersebut, yang sebagai imbalannya adalah Allah akan membantu seorang hamba, adalah kapan hamba tersebut membantu saudaranya. Menunjukkan apabila seseorang tidak bisa menjalankan apa yang menjadi persyaratan yang disyaratkan, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa mendapatkan balasan dari persyaratan tersebut. Dengan kata lain, seorang yang tidak membantu saudaranya, dia tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang masa bodoh dari urusan-urusan saudaranya, termasuk pula di dalam sifat tersebut, tatkala ada saudaranya menyampaikan dan mengeluhkan keadaannya, dia tolak. Dia tolak. Padahal dia mampu. Padahal dia memiliki kemampuan untuk kemudian memberikan bantuan kepadanya. Ini bahaya. Bisa jadi nantinya Allah akan meninggalkan dirinya dalam keadaan urusannya semakin bertambah sulit. Wal'iyadzubillah. Wa qala Ibn al-Munkadir, berkata Ibn al-Munkadir rahimahullah, wa lam yabqa min Allah illa qada'u hawaij al-ikhwan. Tidaklah tersisa Allah Ta'ala melainkan satu amalan, yaitu menunaikan hajat kebutuhan saudara-saudara seorang muslim. Artinya ini adalah amalan yang besar, memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari sifat Nabi alaihi salatu wasalam, bila mana ada seorang yang meminta sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Rasul alaihi salatu wasalam akan memberikannya. Akan memberikannya, tidak menolak. As-su'al, permintaan, ini adalah termasuk dari sifat yang menonjol dari akhlak Nabi alaihi assalatu wassalam. Pernah satu ketika ada yang pakaian yang bagus kepada Nabi alaihi assalatu wassalam, kemudian Rasul sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Kemudian datang salah seorang meminta pakaian yang dikenakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka Rasul langsung datang ke rumahnya, membungkusnya dan keluar, kemudian memberikan kepada orang tersebut. Orang ini ditegur oleh sahabat yang lain dan mengatakan, sesungguhnya engkau tahu termasuk dari akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan menolak permintaan siapa saja yang meminta kepadanya. Orang ini menyampaikan, saya berkeinginan untuk kemudian memakaikan tersebut agar supaya dijadikan sebagai kafanku tatkala saya meninggal. Maka setelah dia meninggal dunia, dikafani dengan pakaian yang diminta dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini sebagai cerminan dari qadha hawaijil ikhwan. Kemudian yang setelahnya adalah musyahadul ikhwan. Musyahadatul ikhwan. Yani menyaksikan saudara-saudara yang kita miliki. Dalam artian tidak melupakannya. Dalam artian merasa dekat dengannya. Dalam artian terus berlanjut hubungan antara dirinya dengan saudaranya tersebut. Tidak kemudian disebabkan karena jauhnya tempat, akhirnya terputus. Ya kan? Mungkin di antara kita ini memiliki seorang teman yang dahulunya akrab. Sebagian safar ke daerah lain, sebagian menetap di kampungnya. Terkadang terputus, ya kan, komunikasi antara keduanya. Bahkan yang sangat disesalkan pada sebagian keadaan, tatkala berjumpa, padahal itu adalah teman main satu kampung, seakan-akan tidak begitu akrab dengannya, seakan-akan menjauhinya, sudah bukan lettingnya lagi. Kawanku itu masih ikhwan biasa, sementara saya ini sudah ustaz, saya ini sudah pengurus. Kawanku itu ternyata ngajinya masih durusuluh. Wah, ini saya sudah bisa baca kitab. Ya, sombong. Dia meninggalkan dirinya. Ini termasuk akhlak yang tercela. Ataukah mungkin yang satunya kaya, yang satunya fakir. Yang satunya berada, yang satunya miskin. Papa. Tatkala berjumpa, ini termasuk dari hifdzul ahd, menjaga janji pertemanan, adalah terus bersikap akrab dan hangat kepadanya. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah, wa minha alla yunsiyaka bu'dud dar karamal ahdi wan nuzu'a ila musyahadatil ikhwan. Di antara dari adabul usyrah adalah janganlah engkau ini terlupakan dari saudaramu tersebut disebabkan karena jauhnya tempat. Engkau memuliakan untuk berlaku baik sebagai perjanjian dari perkawanan antara dirimu dengannya. Dan berupaya untuk kemudian tidak melupakan kawanmu, senantiasa menyaksikannya, tidak melupakannya. Ini diantara dari adab al-usrah. Karena terkadang dengan komunikasi antara keduanya akan semakin terjalin keakraban. Betapa banyak persaudaraan tersebut akan menjadi terputus dan semakin jauh disebabkan karena tidak adanya hubungan. Yang dahulunya dekat menjadi renggang. Yang dahulunya dekat sekarang menjadi ada jarak antara dengannya dengan kawannya tersebut. Ini disebabkan karena melalaikan adab ini. Tidak berupaya untuk kemudian mengenal dan mengingat saudaranya. Qala Ibnu al-Ambari, berkata Ibnu al-Ambari, min karamir rajuli haninuhu ila awtanihi. Termasuk dari sifat kemuliaan seorang adalah rasa sayangnya ke negeri-negerinya. Rasa sayangnya ke negeri-negerinya. Tapi ya seseorang itu sayang ke kampungnya. Ya kan, sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an waqad ukhrijna min diyarina waqad ukhrija min diyarina wa ahlina wa amwalina. Mereka mengeluhkan sesungguhnya dia telah mengeluarkan kami dari kampung-kampung kami. Ini sifat seorang adalah tabiatnya senang kepada kampungnya. Wa syauquhu ila ikhwanihi, dan syauq itu artinya kerinduan, rasa rindunya kepada saudara-saudaranya. Sehingga dengan kerinduan tersebut akhirnya dia berupaya untuk menyaksikannya. Seorang tidak bisa menyaksikan saudaranya kecuali dengan menziarahinya, ya kan? Melihatnya secara langsung. Dia datangi rumahnya, dia kunjungi. Kemudian dia dekati kawannya tersebut. Ini termasuk dari sifat asyauq ilal ikhwan. Dan bila mana rasa syauq tersebut, rasa kerinduan tersebut dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. akan bernilai ibadah, termasuk dari cerminan rasa cinta yang benar yang dimiliki oleh seorang kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kerinduan seseorang pada zaman sebelum Rasul alaihi salatu wassalam kepada saudaranya yang jauh dari kampungnya, kemudian dia melakukan perjalanan safar untuk kemudian menziarahi saudaranya tersebut yang dia rindukan. Di tengah perjalanan ada seorang malaikat yang Allah utus menyerupai manusia mendatanginya dan mengatakan kepadanya, ya fulan aina turid, wahai fulan kemana engkau akan pergi? Orang ini mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah, sesungguhnya yang saya inginkan adalah mendatangi saudara saya di kampung ini. Malaikat ini dengan rupa manusia mengatakan kepadanya, halaka min ni'matin tarubbuha alaih, apakah engkau ini mengunjungi dirinya dilandasi karena berkeinginan untuk menerima balas jasa dari satu kenikmatan yang kau berikan kepadanya dahulu? Dia mengatakan, la khaira anni ahbabtuhu lillah, tidak. Yang melandasi saya mendatanginya dan rindu untuk berjumpa dengannya adalah karena kecintaan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara saya ini. Maka mereka ini menyatakan, sungguhnya saya adalah utusan Allah, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai dirimu disebabkan karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan seorang menjalin cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga musyahadatul ikhwan ini termasuk dari perkara yang dianjurkan untuk kemudian mendekatkan yang renggang dan terjalin kembali hubungan komunikasi antara dua orang yang sebelumnya berjauhan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.